بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Khonafitin azzakumullah. Pembahasan kita sampai pada penjelasan tentang pengertian radikalisme dipandang dengan kacamata Islam. Disebutkan tadi, radikalisme dalam pandangan Islam ialah segala sesuatu, apakah itu pemahaman, apakah pemikiran, apakah prinsip, ataukah pergerakan, person ataukah jamaah yang menyelisihi prinsip-prinsip dasar Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik dia radikalisme kanan ataukah dia radikalisme kiri. Radikalisme ini ketika ditambahi dengan sikap asabiyah, fanatisme di atasnya, ditambah lagi dengan al-wala wal-bara, mencintai dan membenci orang lain, dibangun di atasnya, maka menjadi yang namanya hizbiyah. Dasar yang menjelaskan tentang prinsip ini adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam suratul Fatihah. Surat yang harus kita baca di dalam sholatnya kita. Di situ orang yang membaca Al-Fatihah berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya ditunjuki, diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Lalu Allah Azza wa Jal menjelaskan apa itu siratul mustaqim dan menjelaskan perkara-perkara yang menyelisihinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Di sini ada tiga pihak. Pihak pertama adalah pihak yang dinyatakan berjalan di atas siratul mustaqim. Ada lagi pihak kedua yang dimurkai. Ada pihak yang ketiga yang dikatakan sesat. Kalau kita menilik tafsirnya, membaca tafsirnya, ternyata didapati secara langsung nas hadis Rasulullah SAW yang sahih menjelaskan siapa itu yang dimurkai, siapa pula yang dikatakan sesat. Rasulullah SAW menyatakan al-maghdub alaihim al-yahud, yang dimurkai adalah Yahudi. Al-dallun, yang sesat adalah an-nasara, kaum Nasara. Sementara yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla adalah kaum muslimin, kaum mukminin. maka yang dinyatakan hak, yang dinyatakan benar adalah kaum muslimin. Merekalah yang berjalan di atas siratal mustaqim. Maka yang bertentangan dengan siratal mustaqim adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang. Antum baca pemahaman radikalisme. Di sini ada radikalisme Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada radikalisme Nasara dinyatakan sesat dalam ayat ini yang mengatakannya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman yang terbaik dalam menempuh siratal mustaqim ini. Ini lebih gamblang lagi. Sehingga orang-orang yang dikatakan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, di atas Islam yang benar, para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para siddiqin ini dari kalangan kaum mukminin, terutama dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seperti As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu taala anha. Para syuhada dari kalangan kaum mukminin, para salihin, orang-orang yang saleh, dikatakan saleh ketika mereka mengamalkan dan mengilmui agamanya di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Merekalah yang dikatakan ahlul haq, merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, menempuh siratal mustaqim. Yang menyelisih prinsip mereka, yang menyelisih jalannya mereka, itulah yang dikatakan radikal. Kalau contoh agama-agama selain Islam, al-Yahud radikal, Nasara radikal, kanan dan kiri. Adapun terkait dengan radikalisme dalam Islam, disebutkan prinsipnya dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun." Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima," dan bahwasanya ini jalanku yang mustaqim, inilah siratal mustaqim. Allah mengatakan, "Fattabi'uh," ikuti ini, ikutilah, tempuhlah siratal mustaqim ini. Allah mengatakan setelah itu, "Wa la tattabi'us subul," dan kalian jangan mengikuti subul, "fatafarraqa bikum an sabilihi," sebab akan menceraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada siratal mustaqim diperintahkan untuk diikuti. Ada subul. Subul itu jamaknya sabil. Ada jalan-jalan yang banyak, kita dilarang untuk mengikutinya. Sebab akan menceraikan kita, akan memisahkan kita dari siratul mustaqim. As-siratul mustaqim itulah yang hak, itulah Islam, itulah jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, ahlul haq, ahlul Islam. Bimbingannya Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. As-subul itulah radikalisme. Yang namanya subul itulah radikalisme. Kita dilarang untuk mengikutinya. Disebutkan dalam tafsirnya, bisa dilihat dalam tafsir Tabari bi isnadin sahih dan juga yang lain-lainnya dari salah seorang imam tafsir dari kalangan tabi'in, yaitu Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, menafsirkan yang dimaksudkan dengan as-subul adalah al-bid'u wasyubhat. Bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Pemahaman-pemahamannya menyimpang, pemahaman-pemahamannya sesat. Sehingga pengertian ayat ini, wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan bid'ah, jangan mengikuti jalan-jalan syubhat yang penuh dengan penyimpangan, yang penuh dengan pengkaburan tentang agama ini. Merekalah yang dikatakan radikalisme. Barakallahu fikum. Ayat ini dijelaskan lebih jelas, lebih gamblang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bi isnadin sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan, kata beliau, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Yang lurus ini adalah siratul mustaqim, jalannya Allah azza wajalla. Dijelaskan oleh para ulama, ini jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam kaum muslimin yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sampai yaumul qiyamah. Siratul mustaqim ini ujungnya surganya Allah azza wajalla. Kembali pada hadis, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis yang lurus dan mengatakan inilah siratul mustaqim Islam. Kemudian, thumma khata'an yaminihi khututa. Lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak. Wa khata'an shimalihi khututa. Dan menggariskan di sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Kanan, kiri. Lalu mengatakan, wahadihi subul. Yang kecil-kecil banyak tadi, yang belok kanan, yang belok kiri, adalah subul dalam ayat tadi. Yaitu al-bidak wasyubuhat yang dimaknakan oleh Mujahid rahimahullah. Inilah jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat yang penyimpangan. Belum mengatakan, wa'ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di penghujung jalan-jalan kecil yang banyak tadi, ada setannya yang mengajak umat manusia masuk ke dalamnya. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaukan dengan setan adalah asyayatin minal ins. Setan, setan dari bangsa manusia, ay ahlul bid'ah wal ahwa. Setan manusia, yakni ahlul bid'ah yang sesat. Wadih. Lalu Rasul membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Gamblang. Maka yang namanya kebenaran Islam yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang beliau ajarkan Islam sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, Siratal mustaqim, kamu ikuti. Yang mengikuti ini bukan namanya radikal, tapi namanya ahlul haq. Yang mengamalkan ini bukan namanya radikal, tapi namanya ahlul haq. Yang mendakwahkannya bukan Islam radikalisme, tapi kebenaran. Ini siratal mustaqim. Adapun yang subul, jalan kecil yang pendek-pendek, yang banyak-banyak, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, jalan bid'ah, inilah yang namanya radikalisme. Ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Merekalah yang dinyatakan oleh Mujahid rahimahullah sebagai jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat, jalan-jalan penyimpangan. Rasul menyatakan pada masing-masing jalannya ada setannya yang mengajak orang masuk ke dalamnya. Setan dari bangsa manusia yaitu ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jelas. Jadi yang namanya radikalisme itu kalau bertentangan dengan Islam. Barakallahu'alaikum. Adapun yang Islam itu bukan namanya radikalisme. Itu kewajiban agama dalam mengamalkannya. Lebih gamblang lagi, ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW yang memberitakan tentang iftiraqil ummah, tentang perpecahan-perpecahan yang terjadi pada umat ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah belah menjadi 72 milah. Wa taftariqu ummati ala 73 milah. Sementara umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 milah. Rasul menyatakan, kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka illa millatun wahidah, kecuali satu. Disebutkan dalam lafaz yang lain ketika ditanya siapa itu ya Rasulullah, beliau mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Satu yang selamat tadi adalah apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu yang benar, itu yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat, itulah Islam. Bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, yang mengilmuinya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya dengan baik, bukan radikal. Pemahaman yang dibangun di atas prinsip ini bukan radikalisme, tapi kebenaran. Yang namanya radikalisme selain ini, 72 sekte, 72 firqah yang diancam Rasul dengan neraka, merekalah radikalisme. 72 ini ketika diterangkan dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas yang sebelumnya, ada yang nyerong kanan, ada yang nyerong kiri. Namanya radikalisme kanan, radikalisme kiri. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada bid'ah kanan, ada bid'ah kiri. Ada hizbiyah kanan, ada hizbiyah kiri. Antum kasih nama apapun podoai, intinya ada yang ekstrem kanan dan yang kiri. Yang kanan keras, yang keras-keras, yang tanpa ampun, tanpa ampun, yang menampilkan kekerasan-kekerasan dalam berislam. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, yang loyo-loyo, yang lembek-lembek, tetapi juga menyesatkan, itu juga radikalisme. Walaupun pada istimalnya, pada penggunaan umumnya masyarakat kaum muslimin, yang namanya radikalisme itu yang aroma-aroma keras. Yang aroma-aroma keras, tapi dalam Islam ada lagi yang perlu diwaspadai, yaitu aroma-aroma halus. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau antum bisa memahami ini semua dengan bimbingan Al-Quran dan hadis serta keterangan para ulama kita, antum menjadi jelas apa itu radikalisme, maka otomatis kita harus mengkaji dua jenis radikalisme tadi. Tidak mungkin dibahas radikalisme yang keras-keras saja, tapi juga perlu dibahas radikalisme yang lembek-lembek, karena bahayanya sama. Barakallahu fikum. Sebelum bahas radikalisme ya jangan ngantuk. Wah, paling depan ngantuk gini ya repot ya. Coba wudu dulu sana. Wudu dulu sana. Ambil air wudu. Lanjut apa sudah? Kalau pada ngantuk semua yang ngapain teruskan ya, Ikhwan? Hah? Terlalu kenyang apa gimana ini? Hah? Barakallah. Baik. Pada kesempatan kali ini enggak mungkin kita sebutkan semua pemahaman-pemahaman sekte-sekte yang merupakan kepanjangan dari pemahaman radikalisme. Yang kita kaji sekarang ini adalah yang kita anggap paling penting untuk disampaikan. Yang perlu kita singgung yang pertama adalah radikalisme Syiah. Syiah asal maknanya adalah atba'u rajul, pengikutnya seseorang. At-tasyayyu' itu makna asalnya adalah al-ittiba' wal munasarah, mengikuti dan membela. Yep. Sekte Syiah ini munculnya pada akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bersamaan dengan Sekte Khawarij, dikarenakan memang pencetusnya sama. Yang mencetuskannya adalah Yahudi berasal dari Yaman yang namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Yamani. Pura-pura masuk Islam untuk merusakkan Islam dari dalam, menciptakan gerakan reaksioner namanya Khawarij, nanti akan dikaji insyaallah kalau ada waktu. Yang kedua, menciptakan yang namanya gerakan Syiah. Yang mereka maukan kali pertama dengan Syiah adalah Syiatu Ali radhiyallahu taala anhu. Kami ini kelompoknya Ali radhiyallahu anhu. Kami ini pembela sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Melebar bukan hanya Ali tapi juga ahlu baitih, keluarganya Ali, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha, Al Hasan bin Ali dan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhumah, dan anak-anak keturunan mereka. Itu asal yang namanya makna Syiah. Kami ini pecinta Ahlul Bait. Kami ini mencintai keluarga Rasulullah alaihi wasallam. Kami ini pembela Ahlul Bait. Kami ini yang membela dan membantu mereka semuanya. Itu asal makna Syiah. Tayyib. Pada masa lalu Yang mereka hembuskan kali pertama mahabbatu Ali, kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dan keluarganya. Sampai taraf ini normal, dikarenakan mencintai Ali dan anak keturunannya merupakan sunnah Rasul ya. Merupakan sunnah Rasul. Ahlu sunnah, kaum muslimin mencintai Rasul dan keluarganya. Dikarenakan mereka menggunakan cara ini, maka mereka mendapatkan simpati kaum muslimin. Banyak yang suka dengan mereka karena mereka cinta Ahlul Bait, memperjuangkan aspirasinya Ahlul Bait. Tapi saya ingatkan dulu, yang namanya Ahlul Bait itu banyak. Yang pertama Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Alu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib, Alu Aqil, Alu Harith, Alu Hamzah. Nah, lima ya kan. Tapi yang paling masyhur dua, Alu Ali, Alu Abbas. Ini sepanjang sejarah masih ada sampai sekarang ini. Mereka ini mengkhususkan Alu Ali, mencintai keluarganya Ali bin Abi Thalib. Sampai sini enggak ada masalah. Begitu mendapatkan posisi, mendapatkan tempat di kalangan kaum muslimin, bahkan tokoh mereka mendapatkan tempat pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, mulai mereka menghembuskan nafas Syiah berikutnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama Saudi, dalam risalahnya Lamhatun Anil Firaqid Dhalah, saya menukil dari beliau aja ya, bukan dari kantong pribadi. Mereka menghembuskan, kata beliau, wa yaz'umuna anna Aliyan huwal wasi ba'da Rasul alaihi salatu wassalam ala al-khilafah, wa anna Aba Bakar wa Umar wa Uthman wa Sahaba zalamu Aliya wa ghtasabul khilafata min. Mereka mengembuskan nafas Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu wasi. Yang namanya wasi, yang mendapatkan wasiat dari Rasul untuk jadi khalifah setelahnya. Wasi, wasinya Rasul, yang dapat wasiat dari Rasul sebagai khalifah sepeninggalnya. Abu Bakar, Umar, Uthman ini, kata mereka radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan para sahabat mendzalimi Ali. Mereka merampas hak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mulai muncul penyimpangan. Kata Syekh Shalih Fauzan, waqad kadzabu fi dzalik, mereka dusta dalam perkara itu, dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah ijma' bersepakat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq, dan diantara yang membaiatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau membaiat Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar Siddiq. Ali membaiat Abu Bakar Siddiq, juga membaiat Umar, juga bahkan membaiat Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini membuktikan bahwasanya Syiah tidak cinta Ali. Syiah bukan pengikutnya Ali. Syiah bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman membolimi Ali. Kadzabu. Ini sudah penyimpangan ya, ikhwan. Ini merupakan pemahaman yang dinyatakan sesat. Disebutkan oleh para ulama ijma', kesepakatan para ulama, barang siapa yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dalam perkara kekhilafahan dibandingkan Abu Bakar, Umar wa Ali, Umar wa Uthman, maka dikatakan dhalun, orang yang sesat, adallu min himari ahlih, lebih sesat dari keledai rumahnya. Barakallahu fiikum. Ini pemahaman mereka yang pertama, sesat. Tidak sampai situ, bahkan mereka menyatakan yang namanya Ali bin Abi Thalib nabi. Di sini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam salah alamat, disuruh menyampaikan risalah kenabian kepada Ali, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekte mereka, sekte Syiah yang Rafidhah, itu terang-terangan menyatakan khanal amin, al-amin, malaikat Jibril, khianat, yang salah alamat, mestinya kepada Ali membawa kenabian, ternyata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih menyimpang lagi, menuduh malaikat Jibril khianat. Itu artinya menuduh Allah Azza wa Jal. Ini diambang kekufuran. Bukan lagi mengatakan wasi, tapi mengatakan nabi. Bahkan pada masa hidupnya Ali bin Abi Thalib, Ada di antara mereka yang mengatakan Ali huwal ilah. Ali huwal ilahu min dunillah. Ali bin Abi Thalib sesembahan mereka selain Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari, menukil dari para ulama yang lain kisah bi isnadin hasan, kisah ketika Abdullah bin Saba al-Yahudi tadi dan orang-orang yang satu prinsip dengan dia dari kalangan Syiah tadi mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib. Mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib, ditunggu di depan pintunya. Begitu sahabat Ali keluar dari rumahnya, mereka serentak langsung sujud kepada Ali. Sajadu li Ali. Langsung sujud kepada sahabat Ali sambil mengatakan anta huwa, anta huwa, anta huwa. Kamu adalah dia, kamu adalah dia. Sahabat Ali marah. Apa ini? Siapa saya? Anta huwa, anta huwa. Siapa saya? Tegas mereka mengatakan anta ilahuna. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah sembahan kami. Ini kekufuran, kesyirikan menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Syirik akbar, murtad dari agamanya. Ini namanya sekte Syiah Sabaiyah. Atau dengan bahasa lain Syiah Mu'alliha, Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kufur. Mendengar itu langsung murka beliau. Beliau pun memanggil menterinya, diminta untuk menyiapkan menggali parit. Dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api dalam parit tadi. Diperintahkan mereka semua ditangkap. Ditangkap, diminta taubat. Kalau tidak, dimasukkan dalam api dalam parit tadi. Ditangkepi. Ada yang kena ditangkap, ada yang lari. Yang ditangkepi suruh tobat, enggak mau tobat. Dimasukkan dalam api tadi. Ya subhanallah, dalam kondisi yang semacam itu semakin yakin Ali Tuhannya. Ketika dimasukkan dalam api, mereka mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Rabbnya api. Ali sebagai Rabbnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang namanya Syiah. Asal muasalnya dari Yahudi. Maka dah heran kalau kemudian banyak keserupaan antara Yahudi dengan Syiah sampai sekarang. Barakallahu fikum. Mereka meyakini Ali itu wasi, enteng. Mereka lebih naik lagi penyimpangannya, meyakini Ali sebagai nabi, bukan Muhammad, tapi Nabi Ali. Jibril khianat. Bahkan ada yang mengatakan Ali adalah sesembahan mereka selain Allah Azza wa Jalla. Penyimpangan yang lainnya, mereka ini mengkafirkan para sahabat. Kata Syekh Shalih Fauzan, waqad kafaru sahabah illa adadan qalilan minhum wa saru yal'anuna Abu Bakar wa Umar wa yulaqibunahuma bi sanamai Quraisy. Syiah mengkafirkan para sahabat. Apakah ada penyimpangan dan radikalisme yang lebih dahsyat daripada ini? Mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa orang saja, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikra bin Aswad, Saban al-Farisi, Abu Dzar, namanya radhiyallahu anhum jami'. Mereka semuanya sahabatnya Rasul, dikecualikan sama mereka. Yang sisa kafir, kata mereka. Mereka melaknat Abu Bakar Siddiq, melaknat Umar bin Khattab, menjuluki mereka berdua sebagai berhala Quraisy. Ini merupakan tindakan kekufuran. Barang siapa yang mengkafirkan para sahabat, maka dia kafir. Dikatakan para sahabat orang-orang yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam nasul Quran, dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat yang menukilkan Islam kepada kita generasi yang setelahnya. Dengan pemahaman mereka, kita mengkaji Quran dan Sunnah. Kalau para sahabatnya kafir, apalagi yang sisa ya Pak? Tidak ada yang sisa. Itu radikalisme Syiah. Mereka ini memiliki sikap yang hulu, melampaui batas di dalam memuliakan, dalam menghormati Ahlul Bait, imam-imam mereka. Dalam keadaan Ahlul Bait tadi itu bukan tokoh Syiah, mereka adalah tokoh-tokoh Ahlus Sunnah. Ada yang sahabat, ada yang tokohnya tabi'in, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, bukan tokoh Syiah. Semua Ahlul Bait tadi berlepas diri dari Syiah. Syiah ini melampaui batas dalam mensikapi Ahlul Bait. Mereka meyakini Ahlul Bait itu maksum, maksum, terjaga dari dosa. Mereka meyakini Ahlul Bait itu mengerti perkara gaib. Mereka meyakini Ahlul Bait itu mengerti ilmu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza kufur. Ini merupakan pemahaman kufur, barakallahu fikum. Dan di antara hulunya Syiah, mohon maaf kalau saya menyampaikan apa adanya, tolong jangan begidik. Di antara hulunya Syiah terhadap tokoh-tokoh mereka, mereka meyakini bahwasanya kotoran-kotoran tokoh-tokoh mereka, mohon maaf ya, air seninya dan tinjanya itu gak najis, kata mereka. Air seni tokoh mereka, imam-imam mereka, air seninya, tinjanya, darahnya gak najis. Bahkan mereka punya keyakinan barang siapa yang meminumnya, barang siapa yang memakannya akan diharamkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mau jadi Syiah? Pemakan-pemakan kotoran dan tinja? Dan itu banyak disebutkan dalam buku-buku mereka, bahkan langsung mereka wujudkan, diwujudkan, dimasukkan di piring begitu, dimakan sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalam bentuk hulunya. Yang parah itu adalah tadi itu, barang siapa yang mengkonsumsinya diharamkan dari neraka, dimasukkan surga. Surga dan neraka jadikan mainan ya Ikhwan. Surga dan neraka dibangun di atas masalah makan dan minum tinja. Na'udzubillah min dzalik. Hadza kufur. Pemahaman yang ada pada mereka tadi. Mereka meyakini Al-Qur'anul Karim telah dirubah-rubah, telah dikurang-kurangi. Mereka punya Quran sendiri namanya Quran Fatimah, namanya Mushaf Fatimah 60 juz. Bukan 30 juz kayak punya antum. 60 juz. Hadza kufur. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Di antara ciri-ciri Syiah adalah nikah, bukan nikah, mut'ah. Bahasanya antum kawin kontrak. Bahasa yang benar, bahasanya pemerintahan kita, prostitusi. Menggunakan nama Islam. Barakallahu fikum. Bahkan dikasih keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Barang siapa yang mut'ah satu kali, maka dia tingkatannya kayak solihin. Barang siapa yang mut'ahnya dua kali, maka dia sama kayak Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mut'ahnya tiga kali, sama kayak Nabi. Barang siapa yang mut'ahnya sampai tujuh kali, fil jannah. Itu ada di buku-buku mereka. Di mut'ah. Bahkan mereka membolehkan mut'ah dengan, mohon maaf, dengan pelacur-pelacur. Asalkan pelacurnya tadi mau tobat. Na'udzubillah min dzalik. Prostitusi yang begitu keji terselubung. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pemahaman-pemahaman yang betul-betul bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam. Ada yang bid'ah, ada yang maksiat, ada yang kufur. Bahkan termasuk ciri-ciri Syiah Rafidhah, mereka meyakini Ahlul Bait itu akan kembali lagi ke alam dunia ini. Ali bin Abi Thalib akan muncul kembali ke dunia ini. Namanya Raji'ah. Ali itu meninggal, dan juga Ahlul Bait yang lainnya meninggal. Al-Mahdi itu meninggal. Enggak mengatakan meninggal, raib. Hah? Dan nanti akan kembali lagi ke dunia ini dan akan membantai orang-orang Quraisy. Quraisy akan membantai orang-orang Arab. Barakallahu fiikum. Ini juga pemahaman kufur. Orang yang telah mati gak balik lagi. Orang yang sudah mati nanti masuk ke di alam kubur, nanti di yaumul qiyamah bangkitnya, bukan di dunia ini. Tapi mereka meyakini bangkit lagi ke dunia ini dan akan membantai musuh-musuh mereka. Namanya keyakinan Raji'ah, itu pemahaman kufur. Dan masih banyak lagi yang lain. Sisi kasarnya, sisi kekerasannya, sisi kebengisannya melampaui khawarij. Dalam secara Islam, yang meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah, Rafidhah Syiah. Siapa yang melakukan pengkhianatan bangsa, menyerahkan bangsa kepada kaum Tatar, mereka adalah kaum Syiah Rafidhah. Tokoh mereka Ibnul Alqami Asy-Syi'i pada masa itu, yang berkonspirasi dengan Tatar menghancurkan daulah Islamiyah, daulah Bani Abbasiyah. Wa Bani Abbasiyah Ahlul Bait, termasuk keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, Alu Abbas Ahlul Bait. Sehingga Syiah ini bukan semata-mata memerangi kaum muslimin, tetapi memerangi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW, Alu Abbas, daulah Bani Abbasiyah, yang meruntuhkan satu daulah, mengkhianati bangsa bersama-sama dengan kaum Tatar, menghancurkan kaum muslimin dengan daulah Bani Abbasiyahnya. Itu daulahnya Ahlul Bait. Barakallahu fiik. Mereka semua. Siapa yang pernah berani, siapa pula yang bisa menumpahkan darah membantai kaum muslimin di kota Mekah ketika musim haji, bahkan di dalam Masjidil Haram? Hanya Syiah Rafidhah. Dicatat oleh para ulama ahli sejarah, pada tahun 317 Hijriah, bertepatan dengan musim haji, ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan haji untuk manasik haji, tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah, ketika kaum muslimin sebagian bersiap-siap menuju ke Mina, yang lainnya masih di kota Mekah, tiba-tiba muncul gerombolan Syiah Rafidhah. Saya lupa nama pimpinannya, yang jadi termasuk Rafidhah, termasuk Syiah. Tiba-tiba mereka masuk dengan pasukannya, membawa senjata, masuk merangsek ke dalam Masjidil Haram. Orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah, mereka bantai, mereka bunuh dengan sadisnya, semburat semuanya kemana-mana. Ada yang bergelantungan di Ka'bah untuk mohon penyelamatan, tidak digubris. Yang bergelantungan, yang apa, semua dihantam sama mereka, dibantai, dibunuh, sehingga kondisinya begitu mengerikan, begitu mencekam. Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram, pelataran Ka'bah yang biasa digunakan orang untuk tawaf tiada henti sepanjang hari, ketika itu bersimbah darah-darah calon-calon jamaah haji. Pertumbangan kaum muslimin menghembuskan nafas yang terakhir. Pelataran tawaf penuh dengan mayat-mayat calon jamaah haji, darah di mana-mana. Dalam keadaan tokoh mereka duduk di dekatnya Hajar Aswad sambil mengatakan, Anal Malik, sayalah raja. Anal Khalik, sayalah pencipta. Ana uhyi wa ubid, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Kufur. meyakini sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Sumur Zam-Zam oleh mereka dipenuhi dengan mayat-mayat kaum muslimin tadi sampai penuh. Barakallahu fikum. Di luar Masjidil Haram terjadi pembantaian yang besar-besaran, dicatat oleh para ulama ahli sejarah, yang meninggal dunia di dalam pelataran tawaf sekitar 1.500 orang, yang di luar haram di gang-gang Mekah itu sebanyak 30 ribu jamaah mati. Mereka bantai 30 ribu anak-anak dan wanita, mereka tawan. Mereka semua adalah calon jamaah haji dan masyarakat sekitar kota Mekah. Itu ketika masih haji. Hajar Aswad mereka curi, mereka ambil, mereka bawa ke tempatnya mereka. Baru kembali setelah 21 tahun kemudian. Yang namanya haji, yang namanya umroh gagal, mati, vakum selama 21 tahun. Selama itu, belum lagi yang sebelum-sebelumnya, pembantaian di Arafah, penggagalan haji, penjagalan jamaah haji dari mancanegara yang masuk ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Itu semuanya kelakuannya orang-orang Rafidah, Syiar Rafidah, dengan berbagai macam sekte-sektenya, dari kalangan Karamithah, dari kalangan Batiniyah, dan yang semisalnya. Mohon maaf saya terang-terangan belak-belakan nyebut sekte mereka. Tidak ada satu kali pun dalam sepanjang sejarah orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir yang bisa masuk menginjakkan kaki di Ka'bah, apalagi mengadakan pembantaian semacam itu. Tidak pernah ada. Di zaman sekarang ini orang-orang Yahudi yang di Israel sana, agresi-agresi militer yang menewaskan banyak sipil-sipil dari kalangan orang-orang Palestina dan sekitarnya, yang begitu kejam semacam itu, tidak bisa dia masuk merangsek untuk mengadakan agresi-agresi ke tanah suci. Dalam sepanjang sejarah tidak pernah terjadi. Tapi yang bisa melakukannya adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah begitu kejam, begitu sadis, mengalahkan Khawarij dalam semua sisi. Di tempat yang paling suci di kalangan kaum muslimin, di pelataran Ka'bah, tempatnya orang tawaf, di Masjidil Haram. Naudzubillah min dzalik. Itulah Syiah Rafidah. Sehingga mereka bukan pengikut Ali, Ali bin Abi Thalib, bara', benci kepada mereka. Bukan pengikutnya Hasan atau Hussein atau Ali Zainal Abidin atau Muhammad Al-Baqir atau Ja'far As-Sadiq atau Musa Kazim atau Ali Ridha atau yang lain-lainnya dari kalangan para Ahlul Bait tadi. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kaum muslimin, bukan tokoh-tokoh Syiah. Sehingga para ulama una barakallahu fikum menyatakan bahwasanya Rafidah, Syiah Rafidah kuffar. Mereka adalah orang-orang kafir, bukan kaum muslimin. Orang-orang Syiah Rafidah bukan ikhwanuna, bukan teman-teman kita, bukan saudara kita. Syekh Saleh Fauzan rahimahullah dengan tegas menyatakan hum ikhwanus syayatin. Itu terekam dalam kaset. Mereka itu adalah saudara-saudara syaitan. Dikarenakan sekian banyak kekufuran-kekufuran yang ada pada paham mereka dan kebengisan mereka kepada kaum muslim. Sejarah Syiah penuh dengan pertumpahan darah. Kalau seandainya penguasa Indonesia sekarang ini menyaksikan masa lalu tahun 317 Hijriah, mungkin mereka tidak akan pernah mengetahui lagi yang lebih ganas, yang lebih kejam, yang lebih sadis daripada mereka. Yang antum saksikan dari tindakan-tindakan Khawarij, ISIS, sadis, kejam, luar biasa kejam. Tetapi itu mereka lakukan jauh jauh di luar haram, tidak mereka lakukan di dalam Masjidil Haram, tidak dilakukan di depan Ka'bah pelataran tawaf. Itu Syiah. Barakallahu fikum. Maka mereka ini yang layak dikatakan sebagai sekte radikalisme. Kalau mereka mengatakan sebagai muslimin, mereka muslim radikal. Bahkan dikafirkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, khonatina asyakumullah, juga demikian kelakuan mereka. Pembantaian di Syria, antum kira siapa itu? Itu pembantaiannya dilakukan oleh sekte Nusairiyah dari kalangan Syiah Rafidhah, membantai kaum muslimin di sana. Nusairiyah itu satu sekte dari kalangan Syiah Rafidhah yang menuhankan tokohnya. Mereka menuhankan presidennya. Itu sekte Syiah Rafidhah kebatinan yang dibantai itu kaum muslimin. Bahkan kalau bisa kita katakan yang dibantai ahlu sunnati wal jamaah di sana, di Syria itu. Ya, kadarullah yang melawan pemerintah juga dari kalangan harokah-harokah yang gak beres juga. Jadinya ahlu sunnah gak bisa berbuat apa-apa. Fitnah, disuruh menyingkir. Yang dilawan, yang melawan, ya 11-12 kurang lebih sama. Jadi gak mungkin ikut campur. Minggir. Barakallahu fikum. Yang mengadakan pengrusakan-pengrusakan di Lebanon, siapa itu? Syiah Rafidhah dari kalangan Hizbullah, pengikutnya Nasrullah itu. Syiah Rafidhah itu. Iran, negara Syiah, negara Rafidhah, mereka inilah yang menjadi pendukung utama gerakan-gerakan tadi. Yang di Syria, yang di Lebanon. Antum tahu yang di Irak itu siapa? Itu juga dari kalangan Syiah Rafidhah. ISIS, ISIS dari kalangan Khawarij, tapi mereka konspirasi dengan Rafidhah. Kok bisa tahu? Dari mulai awal kemunculan ISIS, awal kemunculannya sampai sekarang ini, satu kali pun tidak pernah menyentuh yang namanya Syiah Rafidhah. Tidak pernah yang namanya menyentuh Iran. Tidak pernah berusaha untuk menyatakan permusuhannya kepada Iran, negara Syiah Rafidhah, tidak ada. Yang mereka tegas menyatakan permusuhannya, siap perang dengan negara Saudi. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan itu indikasi yang begitu kuat konspirasi mereka semuanya. Dan tambahkan lagi Evan dari keterangan para ulama yang lain, di belakang mereka semua adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Dikarenakan Yahudi inilah cikal bakal mereka dulu Abdullah bin Sabah melahirkan yang namanya Khawarij dengan ISIS, dan sekarang ini melahirkan yang namanya Syiah dengan berbagai macam sektenya di zaman sekarang. Yang di Yaman, Huthah dari kalangan Huthiyin, pemberontak Yaman, Syiah Rafidhah, yang alhamdulillah dihempaskan kekuatan mereka oleh tentara-tentara Tauhid dari kalangan para ikhwanuna yang ada di Yaman beserta dengan negara-negara koalisi dipimpin negara Saudi untuk menghancurkan pemberontak itu tadi. Pemberontak ya ikhwan, mereka lebih dahulu menguasai Yaman. Pemberontak dari kalangan Huthah Rafidhah. Dan juga di kalangan juga difahami oleh para ulama bahwasanya mereka adalah orang kafir yang dikafirkan oleh para ulama kibar kita. Itu semua adalah gerakan-gerakan Syiah. Mereka layak dinyatakan sebagai radikal. Paham mereka, paham radikalisme. Maka hati-hati dari yang namanya Syiah. Mereka memiliki yayasan-yayasan, memiliki pondok-pondok pesantren, memiliki TV-TV, memiliki yang namanya radio-radio, memiliki yang namanya media-media percetakan, memiliki halaqah-halaqah, majelis-majelis taklim. Al-muhim, kalau di Indonesia yang ada aroma-aroma Ahlul Bait, aroma-aroma Syiah, hati-hati. Ini contoh yang ada main halusnya, ujungnya kasar, ada Syiah. Khawarij, ma'ruf. Terlalu banyak pembahasan masalah khawarij yang dikaji dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Apalagi dengan contoh kasus mereka sekarang ini yang namanya ISIS, hampir semua kaum muslimin anti dengan ISIS karena kekejamannya, karena sadisnya, karena bengisnya. Tapi satu hal penting yang harus sampaikan kepada kaum muslimin, radikalisme apa yang ada di akal-akal mereka ini sehingga mereka bisa menjadi orang yang bengis semacam itu? Jawabannya adalah at-takfir. Mereka punya paham radikalisme yang begitu berbahaya yang sekarang ini muncul dan banyak di benak-benak pemuda-pemuda Islam, namanya takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Dan ingat, yang kali pertama mereka kafirkan adalah penguasa-penguasa kaum muslimin. Tidak luput penguasa NKRI, dari hampir semua penguasa-penguasa yang ada dikafirkan sama mereka. Alasannya klasik, tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dari situlah mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan presiden Indonesia Raya ini, katakan kafir. Dari sanalah muncul gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan terorisme. Mereka menggunakan jihad, padahal bukan jihad, untuk gerakan-gerakan mereka, pengeboman-pengeboman, teror-teror dan segala macamnya, itu semuanya muncul dikarenakan pemahaman takfir. Mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang sependapat dengan penguasanya. Ini paham radikalisme yang bercokol kuat di akal-akal mereka, yang dari sinilah mereka melancarkan aksi-aksi jihad, padahal bukan jihad, aksi-aksi bom bunuh diri, itu hukumnya haram. Dan ketika mereka punya kekuatan, punya power, ujungnya adalah ISIS yang sekarang kita saksikan, warakullah. Dibantai sana, dibantai sini, kekejaman sana, kekejaman sini, luar biasa. Yang diingat-ingat baik-baik adalah pahamnya. Ini yang membedakan antara sekte-sekte yang ada. Jangan tertipu dengan penampilannya. Penampilan zahir mungkin banyak yang sama, tapi yang membedakan adalah paham-pahamnya, penyimpangan-penyimpangan pahamnya. Syiah sudah, khawarij ini intinya. Takfir, mengkafirkan penguasa muslimin. Mereka dengan tekad dan yakin, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada rasa malu, mereka yakin NKRI, Bapak Presiden yang di NKRI dikatakan kafir sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kaum khawarij. Muncul tadi berbagai macam tindakan-tindakan mereka yang akhirnya mereka dicap sebagai tokoh-tokoh terorisme, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Barakallahu. Ini dua contoh terkait dengan Islam radikalisme garis keras. Islam bukan Syiah, Syiah bukan Islam. Islam bukan khawarij, khawarij bukan Islam. Islam bukan radikalisme, radikalisme bukan Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Kalaupun ada dari kalangan orang-orang Islam yang berbuat demikian, itu adalah oknum-oknum yang menyimpang, oknum-oknum yang salah jalan, oknum-oknum yang dikatakan sesat. Islam berlepas diri daripada mereka semuanya. Maka antum sekalian harus berislam dengan benar, mewaspadai semua gerakan-gerakan radikalisme tadi, semua sekte-sekte yang menyimpang tadi dengan berbagai macam bentuk dan wujud. Kepinginnya harus halus. Tadi yang garis keras, mau dibikin contoh yang halus-halus, mau diem aja ini. Hah? Yang halus belum ya? Radikalisme kiri yang menonjolkan kehalusan, menonjolkan kedamaian-kedamaian dan segala macamnya. Ikhwan fillah azakumullah. Beberapa tahun akhir ini, ya cukup lama ya, sangat-sangat sering dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kekerasan, anti-radikalisme, anti-terorisme, berbagai macam paham-paham yang radikal juga sesungguhnya. Halus, tapi betul-betul merobohkan prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Sebagian pihak barakallahu fikum menghembuskan di kalangan kaum muslimin bahwasanya yang namanya kebenaran itu perkara relatif. Yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran, relatif. Tidak ada kebenaran yang murni. Dimunculkan. Islam bagaimana? Sama. Islam, non-Islam, Yahudi, Nasrani-nya, mereka semua ini adalah sama. Mereka semuanya ini memiliki kitab suci. Mereka semua memiliki nabi. Mereka semua adalah agamanya agama samawi. Mereka semua adalah mukmin. Mereka semua adalah ahlul jannah. Mereka semua adalah ikhwah bersaudara, muslim, muslimin, Yahudiyah, Nasraniyah, bersaudara. Adanya perbedaan di antara mereka, permusuhan di antara mereka bukan karena agama, sengketa tanah. Barakallahu fikum. Maka dimunculkan oleh mereka sebuah pemahaman yang namanya sinkretisme agama. Muncul yang namanya wahdatul adyan, semua agama adalah sama. Semua agama adalah perkara yang boleh, bebas dalam memilih agama. Semua agama adalah benar. Muncul yang namanya pluralisme. Maka tidak boleh kemudian antum apa namanya menyerang atau menyalahkan agama yang ini, menyalahkan agama yang itu, menyalahkan agama yang ini, mengatakan hanya Islam yang benar. Itu tidak boleh. Di sini mereka menggembar-gemborkan yang namanya toleransi dan toleransi dengan mutlak tanpa pilah-pilih. Kalau Islam dipilih, kalau terkait dengan urusan duniawi, toleransi. Urusan prinsip agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi gitu ya, tanpa batas. Barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan. Dari sini tidak ada lagi yang namanya batas muslim, batas kafir. Tidak ada lagi yang namanya batas mukmin dan non-mukmin. Semuanya dikatakan agama samawi, semua dikatakan mukmin, semua dikatakan benar, semuanya adalah bersaudara dan harus toleransi. Yang salah, yang menyerukan, yang melakukan tindakan kekerasan, ini musuh kita. Kata mereka demikian. Yang kita musuhi adalah radikalisme. Dengan pemahaman mereka, yakni orang-orang yang di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang merasa yakin Islam itu yang benar. Radikalisme, musuh kita. Musuh kita terorisme, yang mereka mukakan adalah kaum muslimin juga. Sahabat kita Syiah, yang dibahas tadi, barakallahu fikum. Ini dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka memunculkan yang namanya hurriyatul ra'i wal fikr. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpendapat tanpa batas. Mohon maaf, ini penggeraknya adalah dari kalangan jemaat jil, jemaat Islam liberal. Dan ini mohon maaf juga, ini dinyatakan oleh para ulama kita sebagai pemahaman kufur. Dikarenakan tidak ada batas muslim dan non-muslim. Semua dikatakan sama. Muslimin, Nasara, Yahudi, semuanya sama. Mukmin, Ahlul Jannah. Dalam kataan ayat Quran, hadisnya Rasul begitu jelas nyata menyatakan inna dina indallahil Islam. Islam yang dikatakan benar. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ditolak. Tegas Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kafir, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-yahud wa nasara dan dari kalangan kaum musyrikin di neraka jahannam semuanya itu abadi di dalamnya. Mereka lah orang-orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek. Nas Quran mengatakan demikian. Ini semua diruntuhkan sama mereka. Prinsip-prinsip agama yang begitu mendasar dibobol sama mereka. Semuanya dianggap sama. Pemahaman yang namanya liberal, liberalisme, pluralisme, pemahaman sinkretisme agama dan yang lain-lainnya. Ini kita menggunakan bahasa radikalisme halus. Dikarenakan semuanya adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan bukan semata-mata menyimpang, pemahaman yang dikufurkan oleh para ulama karena langsung merobohkan tiang-tiang agama. Na'udzubillah minfa. Dan caranya halus. Tidak ada cara ngebom, itu tidak ada. Tidak ada cara-cara yang kasar, sadis, kejam. Tidak ada. Saat ini, wallahualam nanti, barakallahu fikum. Hadahu. Begitu pula, barakallahu fikum, segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dari semua sekte-sekte yang ada, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, mereka lah yang namanya radikalisme, mereka lah al-firaqullah, sekte-sekte yang sesat, yang menyimpang, yang kita harus mewaspadai mereka semuanya. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Terlalu panjang ya pembahasannya, tapi yang jelas, bobitnya jelas. Segala sesuatu, baik pemahaman atau pemikiran atau prinsip atau pergerakan atau semisalnya yang bertentangan dengan prinsip Quran dan Sunnah, bertentangan dengan prinsip Allah dan Rasulnya, itu namanya radikalisme. Apapun bentuknya, entah itu yang ganas-ganas ataupun yang halus-halus. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Waktunya yang memungkinkan, barakallahu fikum, sudah 12:30. Ya, betul ya? 12:30 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas? Sudah paham yang namanya radikalisme? Itu dhabitnya dalam kacamata Islam. Sehingga al-haq itu cuma satu, yang sesuai dengan petunjuk Allah, Rasulnya dan para sahabat. Inilah yang kita jalani, yang kita kaji, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan dengan cara yang baik, sebagaimana Rasul menyampaikan dengan cara yang baik. Tegas perlu, tapi di atas bimbingan yang benar. Selain itu adalah radikalisme. Mau dikasih nama apa, apapun bentuk pemikirannya, mau yang sadis yang kejam, mau yang halus-halus tapi membahayakan, semua itu adalah radikalisme dan penyimpangan. Itu khulasahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab.